Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidul awwalina wal akhirin, imamul muttaqin wa qaidul ghurril muhajjalin, sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kembali kita bersua lewat udara dalam kajian Tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di program Penyejuk Hati dari radio yang kita cintai ini, Radio Republik Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita bahas belakangan ini mengenai kisah-kisah Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya, begitu juga sebelumnya tentang Fir'aun dan Nabi Musa alaihi salam, maka ini semuanya menjadi pelajaran yang begitu berarti bagi kita. Baiklah, pada hari ini kita telah sampai pada surah Al-A'raf ayat ke-137. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Dan kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya yang telah kami berikan berkat padanya. Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun mereka. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pada ayat yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memusnahkan suatu kaum. Sebenarnya adalah pelajaran yang telah diberikan sebelumnya atau teguran, ya, musibah yang telah diberikan sebelumnya itu tidak menjadi pelajaran dan tidak merubah sikap daripada kaum tersebut. Nah, sehingga akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum itu. Kita ketahui bahwa Fir'aun itu bukan saja melihat kehebatan Nabi Musa alaihi salam dalam merubah tongkatnya menjadi ular yang besar, tetapi dia sebelumnya juga melihat beberapa mukjizat-mukjizat yang lain. Tetapi ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan tanda-tanda kebesarannya itu pada Nabi Musa dalam bentuk mukjizat, ternyata itu tidak merubah sikap Fir'aun. Begitu juga Bani Israel, orang-orang Yahudi yang ikut dengan Nabi Musa alaihi salam, ya, pertamanya mereka beriman, tetapi kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala, ya, melihat kekufuran pada diri mereka, diturunkanlah azab. Seperti apa yang telah kita bahas dalam beberapa hari ini, ternyata kemudian Allah mengangkat azab itu atau mengangkat siksaan itu, mengangkat cobaan itu, mengangkat peringatan itu, tetapi setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, ternyata itu juga tidak dapat merubah sikap mereka. Artinya apa? Bahwa ketika suatu kaum itu telah diberikan pelajaran namun dia tidak mengambil i'tibar, hikmah daripada pelajaran itu, maka siap-siaplah untuk menerima, ya, azab atau siksaan yang lebih berat daripada itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewariskan bumi ini kepada siapa yang dia kehendaki, ya, kepada kaum yang berikutnya. Yang kalau kita lihat dalam kisah Fir'aun ini, di antara kaum-kaum yang lemah yang tertindas dahulu adalah, ya, bangsa Mesir, dan begitu juga pengikut daripada Nabi Musa dan para penyihir yang kemudian dibunuh. Bahkan di dalam sebuah kisah kita, di sebuah riwayat disebutkan, mereka bukan hanya disiksa tetapi mereka direbus hidup-hidup oleh tungku daripada yang dibuat oleh Fir'aun. Jadi suatu hal yang sangat tragis dan menakutkan yang dilakukan oleh Fir'aun, tetapi semuanya itu dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan dan kekuatannya. Baiklah para pendengar, kita akan mendengarkan, ya, tambahan kontribusi dari para asatiz yang akan lebih menjelaskan tentang ayat ini. Fadhal Ustaz Perdana. Terima kasih Ustaz Ardi. Saya tertarik ketika membaca keterangan Allah, wa awrasnal qauma allazina kanu yastad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati warakna fiha. Ketika kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu negeri-negeri di bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkati kepadanya. Di sini Allah ingin menggambarkan bahwa orang-orang yang berada di dalam kebenaran, berada di dalam aturan Allah Subhanahu wa taala akan diserahi tugas sebagai pewaris, pewaris bumi ini. Dan tidak hanya itu saja, Allah menggambarkan keadaan mereka itu adalah dapat menguasai bagian timur dan barat. Artinya sangat luas sekali di sini. Ketika seseorang melakukan kebaikan, maka langkah dan geraknya itu akan semakin luas. Adapun ketika seseorang melakukan tindakan kejahatan, itu artinya Allah semakin mempersulit kehidupan mereka. Ini satu hal yang sangat penting untuk kita pahami, bahwa di dalam kehidupan ini, ketika seseorang melakukan kebaikan, maka hidupnya akan semakin terasa lebih nyaman dan luas. Tetapi sebaliknya, ketika dia melakukan keburukan-keburukan, maka hidupnya akan semakin sempit. Nah, keberadaan kita pada saat sekarang ini dengan kondisi para partai-partai yang berusaha untuk menarik hati rakyat agar memilihnya, ya kan, mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Ini salah satu tugas yang harus dikerjakan partai itu adalah melakukan kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena ini akan memperluas geraknya. Coba kalau seandainya dia hanya menjanjikan janji bohong ketika ada sudah mendapatkan suara, tapi ternyata tidak menunaikan tugas dan kewajibannya untuk membela rakyat dan memberikan kesejahteraan kepada rakyat, maka nanti pada satu saat orang akan merasa dendam dan tidak lagi percaya. Pada tahun-tahun mendatang tentu tidak akan ada orang yang mau memilih partai ini. Jadi ini adalah merupakan satu prinsip yang harus ditanamkan oleh setiap orang, setiap partai pada saat sekarang ini, bahwa siapapun yang melakukan kebaikan itu gerak dan langkahnya akan semakin luas. Bukankah di dalam hadis dikatakan bahwa silaturahmi itu akan memperluas rezeki, membuat umur orang akan semakin panjang, diingat oleh orang banyak. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i rahimahumullah, ketika dia melakukan banyak kebaikan di dalam kehidupannya sampai nanti mungkin hari akhirat, kalau masih ada orang yang memegang mazhab Syafi'i, orang akan tetap mendoakannya. Sedangkan kalau seorang seperti Fir'aun, bukannya malah memang dikenal orang sampai nanti hari kiamat, akan tetapi akan menjadi bahan cacian dan makian orang selama orang itu masih hidup. Memang satu hal yang menarik dari Ustaz Perdana tadi katakan, ya tergantung kita kan gitu Ustaz. Kalau mau dikenang dalam hal yang positif, maka berbuat baiklah. Tapi kalau ingin dikenang juga tapi dalam hal yang negatif, ya maka berbuat jahatlah. Begitu artinya bahwa manusia itu sebenarnya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh manusia itu sendiri, ya, dengan apa yang ia lakukan. Ini menarik Ustaz, dengan perbuatan. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada tokoh kita juga yang hidup ini adalah perbuatan, katanya gitu. Bagaimana sebenarnya konteks ini Ustaz? Iya, masalah perbuatan, bahwa memang hidup ini adalah beramal, tapi sebenarnya dalam Islam itu bukan beramal semata, ya kan. Kalau perbuatan ya seperti kata Fir'aun juga berbuat kan begitu, ya kan. Cuman maksudnya dalam Islam itu sangat dikaitkan dengan amal soleh, perbuatan soleh. Menariknya ketika saya menerjemahkan surat Al-Qasas itu disebutkan bahwa kesolehan itu bukan saja diidamkan oleh orang tua terhadap anaknya atau terhadap dirinya, bahkan Nabi pun menginginkan kalaupun ada gelar, maka gelar kesolehan itulah yang ingin diraih. Maka disebutkan oleh Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika sholihin. Jadi dua kali dia minta, amal solehku, walaupun saya seorang yang kaya raya, pejabat, memiliki harta, sehingga dia berdoa, ya Allah cukuplah Nabi yang memiliki harta sebanyak ini, diriku saja. Tetap saja dia minta amal yang diridhoi oleh kedua orang tua, sholihan tardahu. Dan yang kemudian terakhir dia mengatakan, ya Allah walaupun saya memiliki harta banyak begini, tetap saja saya mengharapkan idaman saya di akhirat saya kelak nanti saya berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Nabi Ibrahim pun dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia di akhirat akan dimasukkan bersama orang-orang yang soleh. Jadi di sini amal itu perlu dan itu haruslah soleh. Dan soleh itu kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi bukan saja ketika kita melakukan sholat, puasa, zakat, haji itu soleh. Itu soleh, tetapi sebenarnya semua yang bermanfaat bagi orang banyak itu disebut dengan soleh. Karena soleh berasal dari kata-kata layak. Pekerjaan yang layak untuk disebarluaskan adalah pekerjaan yang baik. Jadi menyapu masjid, maka kita menemukan ada Nabi Muhammad SAW bertanya, mana seorang ini? Dia sudah meninggal ya Rasulullah. Ya, kok gak tahu saya? Dia itu kan adalah seorang yang sangat baik, karena apa? Dialah penyapu masjid Nabawi kita, katanya. Jadi Nabi Muhammad datang khusus untuk menyolatkan dia, karena apa? Karena amal baiknya, walaupun sekedar seorang penyapu masjid. Jadi di sini kesolehan itu tidak harus menjadi pejabat. Penyapu masjid yang tekun dan beramal ikhlas itu juga disebut dengan soleh. Pembabat rumput, pekerja kasar, dalam Islam tidak ada istilah kasar. Yang ada, kalaulah dia halal dan dia baik, maka itu adalah soleh. Iya, kalau kita melihat di sini Ustaz, ini kan apa yang dijelaskan di dalam ayat 137 ini adalah sesuatu yang terjadi dan merupakan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa kehidupan itu akan berubah begitu. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, itulah hari-hari yang akan kami putar di antara manusia. Hari ini ada yang menjabat dan besok dia kemudian turun pensiun dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat juga ada orang yang tertindas kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya dalam kehidupan ini, ini merupakan sebuah sunnatullah dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang dia sebutkan di dalam firman-Nya yang lain, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi lewat Radio Republik Indonesia ini kita sebenarnya mengajak dan menghimbau kepada saudara-saudara kita yang mencalonkan diri, apakah itu menjadi presiden, gubernur, wali kota, atau DPD, calon legislatif, DPD, dan sebagainya. Marilah kita menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan ya, dan menyebar kebaikan itu bukan hanya karena kita ingin dipilih, bukan hanya karena ini kesempatan kita dipilih, tidak, tetapi setiap masa kita, setiap kehidupan kita. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak kebaikan yang ia tebar kepada orang lain. Jadi masyarakat kita sekarang saya rasa cukup cerdas Ustaz untuk melihat siapa yang sebenarnya berbuat dalam kehidupannya untuk kemaslahatan orang banyak ya, dan itu bukanlah sebuah kampanye belaka ya, kemudian setelah dia dipilih dan kemudian tidak berbuat ya. Tetapi masyarakat kita sekarang akan sudah sangat cerdas untuk melihat bahwa apa yang dilakukan oleh para caleg itu yang tidak berbuat sebelumnya itu tidak akan mendapatkan tempat yang layak bagi apa, bagi dia di masyarakat itu sendiri. Mungkin Ustaz Padana? Iya, saya kira masih sangat berkaitan sesuai dengan keterangan ayat ini, bahwa ketika Allah menjanjikan akan memberikan kehidupan yang layak kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, ini tentunya tidak didapatkan dengan hanya sekedar berdoa saja, akan tetapi tentu dengan perbuatan dengan bekerja, mengkokohkan iman yang baik. Nah, saya kira seperti ini, ada satu mungkin semacam sebuah fenomena umum di dalam masyarakat kita, bahkan bagi orang-orang ingin mencalonkan diri. Ketika dia, kenapa dia ingin mencalonkan diri? Karena dia sudah membayangkan betapa enaknya nanti fasilitas yang akan didapatkan ketika dia menjadi pejabat. Begitu. Yang dia bayangkan hanya kesenangan ketika mendapatkan jabatan itu, bukan terpikir olehnya usaha keras apa yang akan dilakukannya ketika dia nanti menduduki jabatan. Makanya sekarang orang berlomba-lomba untuk mencalonkan diri, apakah jadi anggota DPR, apakah menjadi pejabat dan sebagainya. Karena yang dibayangkan yang enak-enak. Coba dia bayangkan bagaimana usaha keras yang harus dilakukannya untuk mensejahterakan rakyat. Itu jalan di Mandala sudah sangat rusak. Itu bagaimana memperbaikinya? Mungkin kalau cara berpikirnya seperti ini, sedikit orang mencalonkan diri. Ya, kalau saya melihat Ustaz, selain daripada berbuat itu sendiri, kadang-kadang ada orang yang mencalonkan diri itu dan kita sebenarnya tahu siapa dia sih dia sebenarnya begitu. Artinya tidak qualified dalam memperjuangkan hak-hak rakyat itu sendiri. Ya, sedikit terakhir ini, prinsipnya kata-kata kanu yustada'afun ini merupakan pesan bagi kita, jangan pernah meremehkan orang lain. Betul. Karena apa? Karena kita pasti membutuhkan orang dan kita tidak mungkin hidup sendiri. La tahtakirunna man dunaka falikulli syai' maziyah. Jangan pernah menghina orang lain, apalagi sekarang wakil rakyat sedang tebar pesona kepada rakyatnya, tetapi kita menemukan nanti wakil rakyat sudah melupakan rakyatnya. Karena apa? Suatu ketika kita pasti butuh dengan rakyat kita, kita pasti butuh dengan tetangga kita, karena semua memiliki kelebihan dari yang lainnya. Terima kasih para asatiz, ya. Tentu waktu jualah yang sangat membatasi kita. Saya yakin masih banyak hal yang ingin kita sampaikan. Insyaallah pada hari-hari yang berikutnya ikuti terus acara ini, kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di radio yang kita cintai ini. Insyaallah akan bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian, saya Ardiansah bersama Ustaz Zainal dan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih ala husni mutaba'atikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini biru dari tadi?